Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Ikhwakhillah wa akhwati fiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Dan risalah Nuril Yaqin adalah sebuah risalah dari Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullah taala. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Nuril Yaqin, sedikit faedah yang kemarin saya lupa untuk menyampaikan tentang hadisatu syaqqis sadr, tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa ini adalah salah satu tafsiran dari surat Al-Insyirah. Allah katakan, "Alam nashrah laka sadrak." Allah katakan kepada Nabi, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Ya, maka Al-Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini, alam nashrah laka sadrak, ini maksudnya adalah peristiwa syaqqus sadr, peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentang pembahasan yang dibahas oleh Syekh Utsaimin kemarin tentang status orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rajih status orang tua Nabi mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya, mereka meninggal dalam keadaan kufur. Dan sudah kita sebutkan dalilnya. Dan tentunya ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak sekali hikmah di dalamnya. Dan ini bukan perkara yang mengherankan. Ya. Karena kita tahu semua, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi terdahulu juga tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarganya. Banyak di antara keluarga Nabi, para nabi-nabi terdahulu juga wafat dalam keadaan tidak beriman. Sebagaimana yang ma'ruf bahwasanya ayahnya Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim wafat dalam keadaan tidak beriman. Ayah Nabi Ibrahim Azar wafat dalam keadaan tidak beriman. Bahkan ketika Nabi Ibrahim ingin memintakan ampunan untuk ayahnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam juga wafat dalam keadaan tidak beriman. Maka tidak perlu heran bahwasanya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wafat dalam keadaan tidak beriman. Yang kemudian kita lanjutkan membaca matan dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kita sampai pada pembahasan as-safaru ila Syami. Safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Ya, negeri Syam itu yang zaman sekarang mencakup Palestina, Suriah dan sekitarnya, itu negeri Syam. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam 12 sanatan arada ammuhu wa kafiluhu as-safara. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 12 tahun, maka pamannya yaitu Abu Talib dan kafilah dari orang-orang Quraisy ingin melakukan safar bitijaratin, untuk melakukan perdagangan ila Syam, ke negeri Syam. Fasta'dhama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam firaqahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih 12 tahun ista'dhama, merasa ini perkara besar karena beliau masih kecil, ditinggal oleh orang yang merawat dia dan orang yang ia sayangi itu pamannya. Maka wajar, ya, namanya anak kecil ditinggal oleh orang yang merawatnya sendirian, maka istaqdama, merasa ini perkara besar. Ya, merasa sedih. Faraqalahu fa akhadahu ma'ahu. Maka Abu Talib pun kasihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Talib membawa dia bersamanya, membawa Nabi bersamanya untuk safar ke negeri Syam. وهذه هي الرحلة الأولى. Dan inilah perjalanan jauh yang pertama kali yang dialami oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yamkuthu fiha illa qalilan. Dan Nabi SAW dan Abu Talib ya, tidak menjalani perjalanan ini kecuali sebentar saja. Waqad asyrafa ala rijalil qafilah. Dan Rasulullah SAW dimuliakan oleh orang-orang yang ada pada qafilah, yang ada pada rombongan tersebut. Wahum biqarbi Busra Bahir al-Rahib. Dan ketika beliau, ketika mereka semua sampai ke negeri yang namanya Busra, maka mereka bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta bernama Bahira. Jadi sebagian kitab disebutkan dengan bentuk tasghir Buhaira. Ya, namun yang paling banyak dengan sebutan Bahira. Fasa'alahum amma ra'ahu fi kutubihim al-muqaddasati. Maka para rombongan tersebut bertanya kepada Bahira karena dianggap sebagai orang alim. Maka ditanya tentang apa yang dia lihat dalam kitab-kitab mereka yang suci, kitab-kitab suci mereka. Min bi'isati nabiyyin min al-arabi fi hadha az-zaman. Mereka bertanya tentang perihal diutusnya nabi dari bangsa Arab di zaman itu. Faqalu innahu lam yadhhar lil'ana. Maka Bahira mengatakan, pada pendeta tersebut mengatakan, sesungguhnya nabi tersebut, nabi akhir zaman itu belum muncul sekarang. Jadi Bahira mengingkari adanya nabi terakhir yang diutus di zaman tersebut. Wa hadhihi al-ibarah katsiran ma kana yalhaju biha ahlul kitabi. Maka perkataan seperti ini banyak sekali diucapkan. Yalhaju biha artinya diucapkan oleh orang-orang ahlu kitab min Yahudin wa Nasara. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Ya, mereka mengingkari adanya diutusnya Nabi terakhir. Padahal itu ada dalam kitab-kitab mereka. Namun mereka mengingkari dalam lisan mereka. Ya, makanya di sini Al-Hudhari menggunakan kata-kata yalhaju. Ya, lahjah. Ya, cuman gaya bahasa saja. Ya. Cuman retorika saja. Padahal mereka tahu. Nah, mereka tahu akan ada Nabi terakhir yang diutus. Ya, yang membawa ajaran yang paling sempurna. Yang mereka wajib beriman kepadanya. Ya, namun mereka yalhaju. Mereka hanya melakukan retorika untuk menolaknya. Qabla bi'isatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak mengatakan ini sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang apa yang mereka telah ketahui, yaitu maksudnya pengutusan Nabi, kafaru bihi. Mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang yang mengingkari, orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 89. Namun di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah beliau memberikan catatan, ba'dul ulama yaqulu, sebagian ulama mengatakan, inna qisata Bahira ar-Rahib laisat bisahihah. Kisah Bahira, sang pendeta Bahira ini tidak sahih. Wadzahiru annaha kama qalu. Dan yang zahir adalah sebagaimana yang mereka katakan tersebut. Maka di sini Syekh Ibn Utsaimin menguatkan bahwasanya kisah ini tidak sahih. Wallahu ta'ala a'lam yang beliau maksud. Karena kisah yang disebutkan di sini bahwasanya pendeta Bahira itu mengingkari pengutusan Nabi. Dia mengatakan innahu lam yadhhar lil'an. Belum muncul Nabi itu sekarang. Maka ini kisah yang kurang masyhur. Kisahnya kurang masyhur. Saya sendiri sudah mencoba untuk mencari sanadnya dan juga penyebutan riwayat ini di selain kitab ini belum menemukan. Ya, wallahu a'lam. Namun yang masyhur yang dikatakan oleh Ar-Rahib Bahira bukan itu. Justru dia membenarkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi yang hadisnya panjang, ya. Namun disebutkan di sana bahwasanya pendeta Bahira mengatakan atau disebutkan dalam hadisnya fa akhadha biyadir rasul, maka Bahira memegang tangan Rasulullah masih kecil tersebut. Faqala, setelah megang tangannya maka Bahir mengatakan, "Hadza sayyidul mursalin." Ini adalah sayyidul mursalin. Penghulunya para rasul, pemimpin para rasul. "Hadza rasulur rabbil alamin." Ini adalah rasulnya Rabb semesta alam. "Hadza ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin." Orang ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini yang dikatakan oleh Al-Bahira, oleh Bahira. Artinya dia mengakui ini, anak ini nanti akan jadi nabi, akan jadi rasul. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, namun didhaifkan oleh sebagian ulama, di antaranya didhaifkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya, wallahu taala alam, yang rajih di sini sahih. Ya, hadis ini sahih. Maka yang diingkari oleh Syekh Ibn Utsaimin bisa jadi adalah kisah yang pertama, ya, yang kurang masyhur tersebut, atau bisa jadi juga kisah yang kedua, yang Bahira mengatakan anak ini adalah nabi. Ya. Namun sebagian ulama mendhaifkan, mungkin Syekh Utsaimin merujukkan pendapat sebagian ulama yang mendhaifkan. Namun yang rajih, kisah ini sahih. Kisah bahwasanya Bahira menyetujui atau menetapkan bahwasanya Nabi SAW ketika masih kecilnya, beliau menetapkan bahwasanya anak ini akan menjadi nabi, akan menjadi rasul yang terakhir. Maka kisah ini sahih. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi tersebut, wasa'ala Abu Talibin ayaruddahu, dan Bahira meminta kepada Abu Talib, ya, untuk mengembalikan Nabi SAW pulang ke Mekah. Jadi jangan lanjutkan perjalanan ke Syam. Ya, maka Abu Talib dan Nabi pulang. Ya. Kenapa? Karena di masa itu orang-orang Romawi sedang gencar untuk mencari orang yang disangka sebagai Nabi terakhir. Kalau ketemu akan dibunuh. Ya. Maka orang-orang Romawi sudah tahu bahwasanya akan ada Nabi terakhir dari kalangan orang Arab, dan mereka mencarinya. Dan andaikan ketemu, mereka akan bunuh. Bahira khawatir Nabi Muhammad SAW yang masih kecil ini akan ketemu dengan orang Romawi dan akan dibunuh. Sehingga Bahira meminta kepada Abu Talib untuk pulang kembali bersama Nabi, pulang kembali ke Mekah. Ini sekelumit kisah perjalanan Nabi SAW dan Abu Talib ke Syam. Kemudian Harbul Fijar, tentang perang Fijar. Ya, di sebagian kitab para ulama disebut dengan perang Fujar. Ya, artinya sama. Ya. Disebut perang Fijar atau perang Fujar karena dilakukan di bulan haram. Ya, dilakukan di bulan-bulan haram, yang bulan haram ini dilarang untuk berperang aslinya. Ya, dilarang untuk berperang. Namun mereka lakukan di bulan haram sehingga mereka melanggar kesucian bulan haram. Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah juga menyembah Allah. Mereka punya keyakinan-keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini di bulan haram Allah melarang untuk perang. Namun mereka langgar. Sehingga disebut dengan perang Fujar atau perang Fijar. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wasalam 20 sanatan, hadara harbal Fijar. Ketika usia beliau 20 tahun, maka Nabi SAW menghadiri perang Fijar. Namun perlu antum ketahui bahwasanya masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah Nabi ikut perang Fijar ataukah Nabi tidak ikut? Perang Fijarnya ulama sepakat ada terjadi. Namun ulama khilaf apakah Nabi ikut perang atau tidak ketika umur beliau 20 tahun. Dan inilah sebab kenapa perang Fijar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Padahal perang di zaman jahiliyah banyak. Namun kenapa perang Fijar disebutkan? Karena sebagian ulama berpendapat Nabi ikut perang tersebut. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika muda sudah gagah. Ya, sudah ikut perang. Ya, dan ini yang nampaknya yang dipilih oleh Al-Khudhari. Dan juga disetujui oleh Syekh Ibn Utsaimin bahwasanya beliau ikut perang Fijar. Wahiya harbun kanat baina Kinanata wa ma'aha Quraisyun wa baina Qaisin. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara Bani Kinanah dan Quraisy. Ya, suku Kinanah dan Quraisy ini satu pihak melawan Qais, melawan Bani Qais. Ya, berarti Kinanah dan Quraisy ini satu sekutu, ya. Lawannya adalah Bani Qais. Wa sababuha annahu kana li Nu'man ibn al-Mundhir Malik al-Arabi bil Hirati. Dan sebabnya awalnya, awal kisahnya adalah seorang bernama An-Nu'man bin Mundhir, seorang raja bangsa Arab di Al-Hirah. Al-Hirah ini nama daerah, ya, nama daerah yang termasuk bagian dari Kufah, kalau sekarang bagian dari Irak. Ya, ya, karena zaman dahulu orang-orang Arab terpecah-pecah, ya, ada daerah-daerah bagian. Maka An-Nu'man bin Mundhir ini raja di daerah Al-Hirah. Dia memiliki tijaratun, memiliki barang dagangan. Yursiluha kulla amin ila suqi Ukaz lituba'a lahu. Memiliki barang dagangan yang beliau kirim setiap tahunnya ke pasar Ukaz. Ya. Maka orang-orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan mengadakan pasar tiban setahun sekali. Pasar tiban artinya pasar yang tidak permanen, setahun sekali. Dan ini menurut sebagian peneliti ini sudah ada sejak tahun 500 Masehi. Ya, pasar yang kuno sekali. Yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 atau 20. Terkadang dilakukan 15 hari, terkadang dilakukan 20 hari. Ya. Kemudian dilakukan, diadakan di daerah antara Taif dan Mekah. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah yang dimana dalam event pasar Ukaz tersebut ini biasanya ramai seperti hari raya, ya, biasanya ramai. Dan sampai sekarang masih ada, ya, pasar Ukaz itu masih ada. Maka An-Nu'man bin Mundhir ingin mengirimkan barang untuk diperjualbelikan di pasar Ukaz. Wa kana yursiluha fi amani rajulin ziman atin wa syarafin fi qaumihi liyujizaha. Dan Nu'man bin Mundhir mengirim barang-barang tersebut kepada amanir rajul, ya, kepada orang-orang yang bertugas menjaga keamanan, ya, yang ziman atin, yang punya kuasa wa syarafin dan punya kedudukan tinggi di kaumnya. Untuk apa? Liyujizaha, untuk minta izin. Jadi minta izin kepada istilahnya premannya gitu, ya, supaya bisa berjualan di sana. Fajalasa yawman wa indahu al-Barradu ibnu Qaisin al-Kinani. Maka pada suatu hari An-Nu'man ibn al-Mundhir duduk bersama dengan al-Barrad bin Qais al-Kinani. Wa kana fatikan khali'an. Al-Barrad ini adalah orang yang fatik, orang yang gampang mukul. Ya. Khali'an, orang yang ditakuti oleh kaumnya. Bahasa kita premannya gitu, ya, Al-Barrad bin Qais Al-Kinani, orang Quraisy dari Bani Kinanah. Wa khala'ahu qaumuhu likathrati syarrihi. Dan Al-Barrad ini ditakuti oleh kaumnya karena banyak sekali melakukan keburukan, ya, tadi preman, ya. Maka dia ditakuti oleh kaumnya karena jagoan gitu, ya, karena preman, karena suka berbuat onar. Ya. Namun di sisi lain karena seperti itu dia menjadi orang yang punya kedudukan, ya, karena saking ditakuti. Ya, maka tentunya ini bukan perkara yang keren, ya. Walaupun sebagian orang yang punya sifat seperti ini merasa keren, merasa bangga, ya, ditakuti oleh orang-orang kampung karena dia preman, kemudian seolah-olah punya kedudukan di masyarakat. Maka sebagian orang merasa keren, ya, merasa bangga dianggap sebagai preman. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, man tarakahu an-nasu ittiqa'a syarrihi." Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang masyarakat menjauhi dia karena takut terhadap keburukan dia. Jadi bukan keren, malah ini paling buruk. Ya, buruk dalam pandangan manusia dan juga buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Wa Urwatu bin Utbah ar-Rihal, Dan mereka berdua duduk bersama Urwah bin Utbah Ar-Rahal. Berarti tiga orang yang duduk. Nu'man, Al-Barrat, dan Urwah. Faqala, maka Nu'man mengatakan, "Man yujizu li tijarati hadhihi hatta yuballighaha ukadha." Siapa yang bisa memberikan izin kepada saya agar barang-barang saya ini bisa diperjualbelikan di pasar ukad? Faqala Al-Barrat, maka Al-Barrat mengatakan, "Ana ujizuha ala bani Kinanata." Oh ya, saya bisa kasih izin kamu bisa jualan kepada Bani Kinanah. Ya, salah satu kabilah Bani Kinanah. Faqala Nu'man, maka Nu'man mengatakan, "Innama uridu man yujizuha ala nasi kullihim." Oh, enggak seperti itu. Yang saya inginkan izin supaya bisa jualan kepada semua orang, enggak cuma satu kabilah saja, rugi ini. Barang saya banyak, masa yang beli cuma satu kabilah? Faqala Urwah, maka Urwah mengatakan, "Abaital la'na." Perkataan abaital la'na ini perkataan bagus, ya. Semacam tahiyah, semacam salam. Abaita la'na ini kalau kita takdirkan, abaita anta tiya ma yastahiqu bihi al-la'na. Engkau abaita, engkau enggan untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan laknat, seperti itu. Jadi ini bukan celaan, ya. Abaita la'na artinya tahiyah, ucapan penghormatan, pujian, ya. Namun kalimat setelahnya celaan. Abaita la'na akalbun khali'un yujizuha laka. Atau abaita la'na ditujukan kepada Nu'man. Ya. Abaita la'na ditujukan kepada Nu'man ibn al-Mundhir. Sedangkan perkataan selanjutnya ditujukan kepada Al-Barrat. Akalbun khali'un. Apakah anjing yang menyeramkan telah memberimu izin? Ya. Jadi Urwah nyindir si Al-Barrat, dikatakan sebagai anjing yang khali, anjing yang menyeramkan, yang ditakuti oleh orang-orang. Ya. Bagaimana mungkin si Barrat ini kasih izin? Ya. Siapa dia? Kira-kira seperti itu. Ana ujizuha ala ahli syihi wal qaisumi min ahli najdin wa tihamah. Bahkan akulah yang akan memberikan kamu izin. Akulah yang memberikan izin kepada orang-orang yang punya syih. Ya, syih ini salah satu jenis tumbuhan yang diperjualbelikan di zaman dahulu, yang bahasa Inggrisnya itu wormwood, kayu cacing. Ini salah satu tanaman obat. Kenapa dinamakan wormwood? Karena cacing takut sama dia, sama tanaman ini. Saya belum menemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Mungkin yang ahli pengobatan yang paham. Wal qaisum, qaisum ini juga salah satu tanaman obat, ya, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan daun seribu. Ya. Namun asyih dan qaisum ini dua komoditi herbal, ya, tanaman obat. Akulah yang memberikan orang-orang yang punya asyih dan qaisum min ahli najdin wa tihamah, dari orang-orang Najd dan orang-orang tihamah. Ya, maka ini Urwah ini nyindir Al-Barrat. Ya. Siapa Al-Barrat itu kok lancang sekali ngasih izin? Ya. Dia preman, tapi saya juga preman, gitu ya. Kira-kira demikian. Ya, saya harusnya ngasih izin. Faqal Al-Barrat. Maka Al-Barrat menanggapi, "Atujizuha ala kinanata ya Urwah." Apakah engkau memberikan izin untuk si Nu'man ini agar bisa berjualan kepada Bani Kinanah? Qala wa 'ala nasi kullihim, kata Urwah, iya, bahkan kepada semua orang saya yang punya izinnya. Ya, jadi ini berdebat dalam masalah izin buka lapak, ya, izin membuka stand di pasar ukas. Ya, maka fa asarraha fi nafsihi, maka Al-Barrat asarraha, ya, memendam perasaan marah dalam dirinya. Wa tarabbasa lahu hatta idza kharaja bitijarah qatalahu ghadran. Dan tarabbasa, dia diam. Didiamkan saja. Si Urwah ini didiamkan oleh Al-Barrat. Sampai Urwah ini mengeluarkan barang-barangnya Nu'man. Kemudian akhirnya Al-Barrat membunuh Urwah ghadaran dengan cara tipu-tipu. Ya, dengan tipu daya. Ya, dalam keadaan lengah dibunuh Urwah. Thumma arsala rasulan yukhbiru qaumahu kinanata bil khabar. Kemudian Al-Barrat mengirim utusan untuk memberikan kabar tentang hal ini kepada kaumnya, kaum Kinanah. Wa yuhadzirhum Qaisan yauma Urwah. Ya, qauma Urwah. Dan juga Al-Barrat memberikan mengutus utusan untuk memberikan kabar kepada Bani Qais, kaumnya Urwah. Jadi sengaja ingin berperang antara dua kabilah. Wa amma Qaisun falam talbas ba'da an balagha al-khabaru an hammat litudrika tha'raha. Maka Bani Qais tidak lama setelah dikabarkan kabar tersebut, mereka pun bersemangat untuk mencari pembunuhnya Urwah. Hatta adraku Quraisyan wa Kinanata binakhlat. Sampai mereka bertemu dengan Bani Quraisy dan juga Bani Kinanah di sebuah kebun kurma. Fattatalu walamma ishtadda al-ba'su wa hamiyat Qaisun ihtammat Quraisyun biharamiha. Maka mereka pun saling berperang. Dan ketika perang sedang sengit-sengitnya dan Bani Qais itu hamiyat, ya, terlindungi, artinya dia sedang dalam posisi di atas angin. Wahtammat Quraisyun biharamiha. Maka orang-orang Quraisy berlindung di balik haram, ya, di balik kondisi bulan haram. Artinya mereka beralasan ini bulan haram, ayo kita berhenti perang, padahal mereka sedang terpojok. Ya. Namun mereka beralasan ini bulan haram. Wa kana fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ada Rasulullah yang ikut di kubunya Kinanah dan Quraisy. Thumma inna Qaisan qalu li khusumihim. Maka orang-orang Qais ketika mendengar alasan tersebut, ini kan bulan haram, enggak boleh perang. Mereka mengatakan kepada lawannya, "Inna lanatruku dama Urwata, fa mau'iduna ukadul amma. Ukadul amal muqbila." Kami tidak akan diam terhadap tertumpahnya darah Urwah. Maka ayo kita buat janji di pasar Ukaz tahun depan. Ayo kita perang lagi tahun depan. Wansorofu ila biladihim. Maka masing-masing kubu kembali kepada negerinya masing-masing. Yuharridu ba'dohum ba'dha. Dan di negerinya masing-masing mereka saling yuharrid. Sering memprovokasi. Ya, memotivasi kaumnya untuk berperang tahun depan. Ayo ini orang-orang Quraisy membunuh kaum kita. Ayo besok tahun depan kita perang yang lebih banyak orangnya. Demikian juga orang-orang Quraisy. Ayo bangsa Qais mau nyerang kita tahun depan. Ayo kita kumpulkan orang. Falam halal haulu jama'at Qaisun jumu'ah. Ketika satu tahun berlalu, maka orang-orang Qais sudah mengumpulkan orang-orangnya. Wa kanat ma'aha Saqifun wa ghairuha. Dan di antara mereka ada Saqif, ya, orang-orang yang pandai berperang dan yang selainnya. Wa jama'at Quraisyun jumu'aha. Dan orang-orang Quraisy juga sudah mengumpulkan pasukannya. Min Kinanata wal Ahabisha. Itu dari kaum Kinana sendiri dan dari orang-orang Habasyah. Kenapa demikian? Wa hum khulafa'u Quraisy. Karena orang-orang Habasyah ketika itu banyak yang menjadi budak-budaknya orang-orang Quraisy. Jadi kaum Kinana plus budak-budak dikerahkan semua. Wa kana ra'isa bani Hashimin Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Dan Bani Hashim, ya, karena orang-orang Quraisy itu punya beberapa kabilah. Dari kabilah Bani Hashim, pemimpinnya adalah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Wa ma hu ikhwatuhu Abu Talib wa Hamzah wal Abbas wa ibn akhihi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Karim. Dan bersama dalam pasukannya Zubair ini ada saudaranya yaitu Abu Talib, Hamzah, dan juga Al-Abbas. Dan juga bersama pasukannya beliau ada keponakannya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang mulia. Maka Nabi dipimpin oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Wa kana ala bani Umayyata Harab ibn Umayyah. Dan yang memimpin Bani Umayyah masih kubunya Quraisy, namun dari kabilah Bani Umayyah. Yang memimpin Bani Umayyah adalah namanya Harab bin Umayyah. Walahu al-qiyadah al-ammah. Dan Bani Umayyah inilah yang memegang Departemen Qiyadah. Yang kemarin kita sudah bahas. Departemen Qiyadah ini memegang urusan militer. limakanihi fi Quraisyin syarafan wa sinnan. Karena Harab bin Umayyah ini punya kedudukan di bangsa Quraisy syarafan wa sinnan, baik dalam masalah kemuliaan dan juga dalam masalah usia. Wa hakadha kana ala kulli batnin min butuni Quraisyin ra'isun. Demikianlah setiap kabilah-kabilah dari suku Quraisy itu punya pemimpin masing-masing. Tsumma tanajazu al-harba. Maka terjadilah perang, mereka saling berperang. Wa kana yawman min ashaddi ayyamil arabi haulan. Dan hari itulah ya, perang Fijar ini adalah hari yang paling asyad, yang paling mengerikan ya, yang paling keras haulan ya, ketakutannya, yang paling keras terornya, yang paling mengerikan terornya. Ya, artinya semua orang berperang, kondisi tidak aman, stabilitas keamanan terganggu. Ya, ini hari-hari yang paling mengerikan dalam sejarah bangsa Arab. Walima suhilla fihi min hurumati Makkah allati kanat muqaddasatan indal arabi sumiya yaumal fijar. Karena mereka sudah ustuhilla, sudah melanggar kehormatan Mekah yang dianggap suci oleh orang-orang Arab ketika itu, maka perang tersebut dinamakan perang Fijar. Wa kadat ad-da'iratu taduru 'ala Qaisin hatta in hazama ba'du qabailaha. Dan proses perang yang terjadi ya, Qais itu taduru ya, dikepung. Jadi terdesak dia, Bani Qais terdesak oleh orang-orang Quraisy. Sampai inhazama ba'du qabailiha, sebagian kabilah-kabilah dari Qais itu inhazama kalah. Ya, jadi Qais kalah. Walakin adrakahum man da'a al-mutaharibina lisulhi. Namun alhamdulillah ternyata ada orang yang menyuarakan untuk berdamai. Ya. Da'a al-mutaharibin atau da'a al-mutaharibain. Ada orang yang mengajak kepada dua pihak untuk sulh, untuk melakukan perdamaian. Ya, andaikan tidak ada orang yang seperti itu, maka hampir dipastikan Qais akan kalah, Bani Qais akan kalah. Namun alhamdulillah ada orang yang menyuarakan untuk berdamai. Ala ayyuhsu qatlal fariqain, untuk menghentikan jumlah orang yang terbunuh dari kedua belah pihak. Faman wajada qatlahu aktsara akhadha diyatadz zaid. Maka intinya mereka sepakat untuk berdamai, dan kaum yang mendapati dari pasukannya qatla, artinya orang yang meninggal, orang yang terbunuh, itu lebih banyak ya, yang pasukannya lebih banyak terbunuh, maka dia akhadha diyatadz zaid, dia boleh minta diat, minta ganti rugi kepada lawannya. Fakana li Qaisin ziyadatun akhadhu diyataha min Quraisy. Karena tadi Qais kan hampir kalah, berarti dia yang paling banyak korbannya, yang paling banyak terbunuhnya, maka dialah yang minta diat kepada orang-orang Quraisy. Luar biasa ya, udah hampir kalah tapi langsung berbalik kedudukan. Sudah hampir kalah, tapi karena ada persetujuan, kesepakatan untuk berdamai, akhirnya berdamai, tidak jadi kalah. Bahkan dia minta diat, minta uang, ganti rugi kepada lawannya. Dia untung dua kali. Ya. Subhanallah. Faman wajada wa ta'ahada biha Harab ibn Umayyah. Dan Harab bin Umayyah sebagai salah satu pemimpin, dia ta'ahada, ya, menyepakati perjanjian tersebut. Menyetujui perjanjian dan diatnya, disetujui. Warohana lisadadiha waladahu Abu Sufyan. Dan Harab bin Umayyah menggadaikan anaknya yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan anaknya Harab bin Umayyah, yang Abu Sufyan ini nanti kan akan menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya, ketika di masa-masa Nabi berjuang nanti. Maka Abu Sufyan pernah digadaikan sama bapaknya. Ya. Jadi orang jahiliyah zaman dahulu suka menggadaikan anak. Ya. Padahal nggak boleh dalam Islam ya menggadaikan anaknya. Anak kita nggak boleh diperjualbelikan karena anak kita bukan milik kita. Namun anak kita itu amanah yang harus kita jaga. Ini ya, bukan barang, bukan mal. Anak kita bukan mal, bukan harta kita, nggak boleh dijual, nggak boleh dibuang, nggak boleh digadaikan. Ya, tapi orang jahiliyah zaman dahulu anak aja digadaikan supaya bisa bayar diat kepada Bani Qais. Ya Allahumma sta'an. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العربي. Maka demikianlah berhentinya perang ini, perang Fijar, itu dengan adanya perjanjian untuk damai. Yang perang ini, kata beliau, kasiran matush bihu hurubal Arabi. Ini mirip-mirip dengan model-model perang yang biasa terjadi di zaman jahiliyah, seperti itu perangnya. Yang sifatnya adalah tabda'uha saghiratul umur. Yang dimulai dari perkara-perkara remeh. Cuman masalah stand, istilah kita kayak bazar gitu ya. Masalah stand bazar aja sampai perang antara kaum. Ini masalah remeh sekali. Sampai bunuh-bunuhan. Ini masalah kecil. Dan orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah sebelum datangnya cahaya Islam, mereka seperti itu. Sering perang, gampang marah. Dan sangat-sangat tajam, sangat-sangat nampak fanatisme golongan. Tidak hanya antara satu kabilah besar, namun antara kabilah-kabilah kecil juga. Kalau ini kan antara kabilah besar, antara Quraisy dengan Qais, ini kabilah besar. Sedangkan Quraisy saja ada kabilah-kabilah kecil. Ya, bahkan antara kabilah-kabilah kecil ini aja sering berantem, sering berperang. Ya, maka kalau di zaman sekarang kaum muslimin suka berperang, bermusuh-musuhan gara-gara masalah sepele, maka ini sifat orang-orang jahiliyah. Atau orang-orang zaman sekarang ini suka fanatisme suku, fanatisme golongan, fanatisme ormas, partai, atau semacamnya, maka ini perilaku orang-orang jahiliyah. Hatta alafallahu baina qulubihim wa azaha anhum hadhihi dalalat bintishari nuril Islam bainahum. Sampai Allah Ta'ala mengikat hati mereka dengan Islam, dan Allah menghapuskan, membersihkan kesesatan-kesesatan seperti ini dengan tersebarnya cahaya Islam di antara mereka. Ini sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Imran ayat 103. Allah katakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan. Ya, di masa jahiliyah suka bermusuhan, suka berperang. Fa'allafa baina qulubikum. Maka kemudian Allah ikat hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian yang tadinya suka berperang dengan nikmat Allah ini, dengan Islam, maka kalian menjadi saudara. Maka Allah ikat orang-orang jahiliyah dengan datang Islam sehingga mereka tidak suka berperang lagi, menjadi saudara. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, "In qila min aina jaa khabaru harbil fijar wa ghairiha mufassalatan in lam takun waradat bi isnadin." Ini perkara penting. Dari mana kita tahu peristiwa perang Fijar dan juga perang-perang yang lainnya mufassalatan secara rinci seperti ini? Detail-detail kejadiannya, sebab-sebabnya. Bahkan tadi disebutkan, ini suatu siang, ini Nu'man, kemudian Al-Barat dan Urwah sedang duduk-duduk, kemudian ngobrol. Ini sampai detail-detail perkataannya itu direkam. Gitu ya. Ini siapa yang dengar? Yang dengar perbincangan mereka itu siapa? Gitu. Ini jadi tantangannya buat kita. Kan? Yang menyampaikan siapa? Maka Pak Soesemin, bagaimana kita bisa tahu? Kok sampai detail seperti ini padahal tidak ada sanadnya, kata beliau. Maka beliau mengatakan, kulna, kita jawab. Al-aslu fi kulli ma yurwa ayyakuna bi isnadin. Seharusnya, pada asalnya, semua yang diriwayatkan itu harus ada sanadnya. Lakinil waqi'a anna katsiran min riwayati kutubi tarikh laysa laha isnad. Namun realitanya, kebanyakan yang ada dalam riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab sejarah, kitab tarikh, tidak ada sanadnya. Lakinan nasa yatawarafunaha bainahum wahiyya syai'atun ammah. Namun orang-orang saling menceritakannya satu sama lain. Dan ini menjadi tersebar di antara mereka. Kama tajidu fi asrina masalan. Sebagaimana ini juga terjadi dalam di zaman kita. Contohnya, syakhsan yaqul, ada orang mengatakan, hasala fil ma'rakati fulaniyah kadza wa kadza min al-qasas. Walau dhahabta tas'alu ghayrahu an hadhihi al-qasas ma wajadta laha sabila. Ada orang mengatakan di zaman sekarang terjadi perang seperti ini. Ya, seperti ini kisahnya, detailnya seperti ini. Namun kalau engkau yang mendengar kisah si orang ini, kemudian engkau tanya kepada orang lain, maka orang lain tidak ada yang bisa jawab, tidak ada yang tahu. Ma wajad talah sabila, tidak ada yang tahu, cuma dia yang tahu. Maka ini semisal dengan kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh. Maka kata beliau kesimpulannya, wa riwayatu hadzan naw'i minal qasasi la haraja minhu. Maka kisah-kisah seperti ini, yang seperti ini keadaannya, maka tidak mengapa. Kata beliau, la haraja minhu, tidak mengapa diceritakan. Fa hukmu naqliha ka hukmi akhbari bani Israil. Maka hukum menukil kisah-kisah seperti ini sama seperti hukum menukil khabar-khabar dari Bani Israel. Maka ini sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan di awal-awal kajian ini, bahwasanya detil-detil kisah-kisah dalam Sirah Nabawiyah ini terkadang didasari oleh hadis yang lemah, ya, terkadang didasari oleh hadis yang palsu, bahkan kata beliau sini tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Karena untuk bisa menyambungkan kisah-kisah yang ada hanya bermodalkan pada hadis-hadis yang sahih, enggak bisa bersambung. Ya, loncat-loncat nanti. Kita tidak akan tahu runutan kejadiannya. Detailnya kita tidak tahu. Kalau hanya bermodalkan pada hadis-hadis yang sahih. Ya, namun, yang tepat ada kelonggaran dalam masalah ini. Ya, dengan beberapa syarat. Ya, yang sudah pernah saya sebutkan. Yang pertama, kelemahannya ringan. Kelemahannya ringan. Yang kedua, tidak mengandung pensyariatan ibadah baru. Riwayat tersebut tidak ada ibadah baru di sana. Yang ketiga, tidak mencederai kehormatan salah seorang sahabat Nabi. Tidak mencela sahabat, riwayatnya tidak mencela sahabat. Ya, maka ini syaratnya. Lemahnya ringan, kemudian tidak mengandung pensyariatan ibadah baru, dan tidak mencela sahabat Nabi. Bahkan di sini Syekh Utsaimin lebih longgar lagi. Kalau tadi saya sebutkan syaratnya yang pertama, lemahnya ringan. Berarti masih ada sanadnya. Namun kalau beliau di sini bahkan lebih longgar lagi. Bahkan tidak ada sanadnya, yang penting itu disebutkan oleh para ulama tarikh. Dan sudah syai'ah, sudah menyebar. Maka tidak mengapa diceritakan. Bahkan beliau lebih longgar lagi. Ya, namun ini ingat, ini dalam bab tarikh. Kan tadi beliau sebutkan di sini, min riwayati kutubit tarikh. Dalam masalah tarikh. Adapun dalam masalah penetapan ibadah, ya, dalam masalah akidah, maka tidak boleh berdalil dengan hadis lemah, apalagi hadis palsu, apalagi hadis yang tidak ada asalnya. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.